Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumid din wa ba'du. Fadl Ihsan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fasal. Wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه أن يوكل أو يتوكل فيه والوكالة أكد جائز فصل dan setiap apa yang diperbolehkan berjual beli di dalamnya yang dilakukan secara sendiri maka boleh diwakilkan dan wakalah adalah merupakan akad yang jais yang diperbolehkan. Al-Mu'allif di sini menjelaskan tentang hukum tentang definisi wakalah dan objek wakalah. Nah, beliau menjelaskan bahwa objek wakalah itu segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, maka bisa dilakukan orang lain. Baik dia memberikan wakalah kepada orang lain atau menerima sebagai wakalah. Wakalah berarti wakil, memberikan hak kewenangan kepada orang lain. Ya. Kemudian mu'alif menjelaskan tentang sifat dari akad ini. Apakah di akadnya lazim atau jaiz? Yang sering kita jelaskan apa yang dimaksud dengan akad lazim. Akad lazim, salah satu pihak tidak bisa mencabut akad tersebut kecuali dengan izin pihak yang lain. Itu seperti dalam jual beli. Anda sudah beli barang seseorang, sudah terjadi akad dan terjadi tafarruqul majlis. Itu orang yang beli sudah keluar dan sampai di rumahnya dia. Kemudian Anda mengatakan, oh saya tidak jadi jual. Tidak bisa. Karena akadnya adalah lazim atau mengikat. Sekarang akad jais tidak mengikat. Dan ini akad wakalah. Ketika saya umpamanya mewakilkan pada saya Ihsan, tolong berikan saya, antum lagi di mana? Oh saya lagi di sini Ustaz. Tolong berikan saya umpamanya satu buah laptop dengan ini spesifikasinya. Ya. Ini sekarang saya transfer ke rekening Anda sekian. Ya. Kemudian dia lagi terlalu, Ustaz ada dapat yang ini, dapat yang itu. Gimana, mana yang bagus menurut Ustaz? Saya bilang, maaf saya enggak jadi. Saya enggak tidak jadi. Boleh. Akadnya berarti tidak mengikat seperti akad yang lazim. Karena akadnya adalah akad yang jaiz. Fadhil. Wa kullu wa li kullin minhumā. Baik. ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما. Dan setiap yang dan setiap keduanya boleh membatalkan sesuai dengan kapan saja yang dikehendakinya. Ya, طيب. ولكل منهما فسخها متى شاء. Dan bagi masing-masing, yaitu bagi wakil dengan wakil dengan muwakil. Yang muwakil yang memberikan akad wakalah, yang wakil yang menerima akad wakalah. Masing-masing mereka, karena akadnya akad yang jais, tidak mengikat, boleh memfasakhnya kapan pun juga. Jadi Ihsan mau berangkat ke sebuah tempat. Mau kemana Ihsan? Mau ke pasar Ustaz. Saya wakilkan Anda untuk membelikan saya barang A. Ya. Terus semasih di jalan sebelum dia membeli, saya telepon. Saya san, enggak jadi jangan, saya sudah dapat barangnya. Boleh. Karena akadnya adalah akad yang jais, boleh saya batalkan kapan pun juga. Atau saya disan, terima uang dari saya tadi, dia mau berangkat ke pasar A. Saya ada pesan barangnya gadget namanya laptop ini, mereknya ini. Kemudian ternyata enggak jadi pergi sana. Pergi ke pasar sayur umpamanya, dan sampai di rumah, saya sana mana laptopnya? Lalu dia katakan, oh saya enggak jadi Ustaz. Boleh. Karena akadnya tidak mengikat. Akadnya adalah akad yang jaiz. Karena akad tidak mengikat, maka boleh masing-masing pihak membatalkan kapan mereka menghendaki. Wa tanfasakh bi mauti ahadihima. wal wakil aminan fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Dan pembatalan akad dengan wafatnya salah satu di antara keduanya. Ya, sebentar. Nah. Watan fasikhu bimauti ahadihima. Dan akad wakalah menjadi batal salah satu keduanya wafat. Yang memberikan akad wakalah saya mungkin kepada si A, lalu saya ternyata wafat. Nah. Maka si A tidak boleh melangsungkan akad yang saya inginkan tadi, batal akadnya. Nah. Atau dia yang wafat, maka tidak boleh. Nah. Dia mengatakan sudah terjadi, ya tidak boleh. Jelas Aisan? Jelas. Wal wakil. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Wala. Wala yatman illa bitafriyati wala yajuzu. Khalas khalas baca. Wala yatman illa bitafriyat. Dan wakil adalah amin, yaitu penjamin dari apa yang dia perjualbelikan dan apa yang dia miliki, yakbiduhu yang dia miliki atau apa yang dia perjualbelikan, dan dia tidak menjamin apa yang dia lakukan apabila tidak melalaikan. Ya. Wal wakilu aminun fima yakbidu wa fima yasrifuhu. Dan wakil yang menerimakan wakalah, andai saya tolong beliin saya apa tadi, handphone dengan spesifikasi seperti ini, berarti beliau wakil. Fima yaqbiduhu, saya serahkan tadi uang. I know. Ternyata di tengah jalan dompetnya jatuh, uangnya hilang. Apakah beliau mengganti? Ganti atau tidak, saya san? Ganti. Ganti. Amin. Akadnya aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu wa la yadmanu illa bitafrid. Illa bitafrid, sah. Berarti antum tidak ganti. Nah. Karena dari dalam dompet dan uang antum jatuh. Tapi kalau kita ada unsur tafriyat, yaitu unsur kelalaian, ada unsur kelalaian, tidak taruh di dompet, taruh di saku atas dan kelihatan apa uangnya mau jatuh, mau berceceran begitu, mau jatuh, dibiarin aja. Maka ini iya. Antum mengganti karena ada unsur tafriyat. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan kan wakalah. Silakan kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik. Jazakumullah khair kepada Saudara Erwan di Tirmidzi terkait dengan penjelasan wakalah dari matan kitab Al-Ghaya wa Taqrib matan Abu Syuja. Dan untuk memperluas pembahasan, kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya tentunya terkait dengan pembahasan ini atau dalam masalah muamal secara umum. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk satu penelpon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa di mana? Dengan Arsyad, Pak. Di mana Pak Arsyad? Di Cibinong. Silakan, Pak. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak Arsyad. Mau nanya ini, Ustaz, soal lelang, Ustaz, seperti soal apa? Di leasing lelang. Nah, lelang di leasing itu kan kadang mereka bikin lelang, Ustaz, untuk mobil-mobil itu gitu kan. Mobil yang ditarik terus dilelang gitu kan, Ustaz. Nah itu gimana, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Untuk ikut lelangnya atau ikut apa? Iya, ikut lelangnya, Ustaz. Boleh enggak gitu, Ustaz? Baik, baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Arsyad. Iya. Kita harus mengetahui dahulu akad antara leasing, perusahaan leasing dengan si pembeli leasing tadi. Dan sering kita jelaskan bahwa akad leasing adalah ijarah muntahi bitamlik, sewanya berakhir kepada pemilikan. Dan ini akadnya tidak sah. Ya. Tidak sahkah, tidak jelas apakah kepemilikan atau hanya sebagai apa, sewa saja. Sewa berarti yang diambil manfaat, yang adalah manfaat atau jasanya. Sedangkan jual beli yang diambil adalah zatnya. Otomatis manfaatnya mengikut. Untuk leasing ini tidak jelas. Dua akan berbeda disatukan kemudian menjadi tidak jelas, maka tidak sah. Ketika tidak sah akad yang pertama, lalu dia menarik atas dasar apa? Atas dasar kezaliman. dengan atas kezaliman ini, maka tidak dihalalkan dia menjual kembali barang tersebut. Apalagi dalam kenyataannya, bila si pembeli atau si penyewa masih ada haknya, tetap tidak akan dihiraukan. Wabillahi taufiq. Maka akad lelang dilakukan leasing tadi tidak dihalalkan secara syar'ian seseorang muslim untuk mengikutinya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian Pak Arsyad di Cibinong. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih di via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Abu Taufik di Surabaya. Ahlan Abu Taufik, silakan. Iya. Mau bertanya, pada saat yang beberapa saat yang lalu, ketika mengikuti sebuah kajian, ada pendapat mengenai nisabnya zakat, yaitu bukan sebesar 85 gram emas, tetapi disamakan dengan nilai perak, Ustaz. Karena sifat kehati-hatian. Zakat mal, Ustaz. Zakat rupiah. Zakat rupiah. Ya, memang ada pendapat seperti itu. Memang ada pendapat seperti itu. Apakah itu boleh kita gunakan sebagai boleh, tapi akan merugikan banyak orang. Karena itu perak lebih kecil daripada itu emas. Oh, gitu. Ya. Iya. Tanya lagi Ustaz, boleh nomor dua Ustaz? Bambang? Iya, saya punya teman yang singkat cerita dia menjadi mu'alaf. Dia orang tuanya non-muslim, tetapi dia punya keluarga nenek atau kakek itu muslim. Kemudian setelah kakek neneknya meninggal, mungkin keluarganya belum mengerti mengenai hukum waris. Hartanya ini, rumah ini dijual oleh ayahnya yang non-muslim. Nah, ayahnya ini kemudian memberikan harta itu kepada teman saya yang muslim. Nah, teman saya ini ragu-ragu apakah harta ini halal atau tidak halal, Ustaz. Kan dari neneknya muslim kan ya? Neneknya muslim. Ya, yang pemilik harta sebenarnya neneknya muslim. Iya. Maka tidak boleh untuk yang kafir. Tidak boleh untuk ayahnya. Ya, ayahnya enggak boleh. Untuk anaknya tadi boleh karena dia muslim kan? Iya. Ya. Artinya teman saya yang cucunya ini boleh menerima, Ustaz? Harus dia terima, karena dia muslim. Oh, gitu ya. Saya dari sedinan, dua agama tidak saling mewarisi, kata Rasulullah SAW. Nah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Allah barifik, Abu Had. Sekolah khair, Abu Taufik. Barakallahu fiik. Sekolah khair. Dan mungkin mengulangi yang pertama, saatnya ada pendapat yang membolehkan dengan zakat nilai perak, Ustaz? Ada, banyak. Baik. Banyak problem yang membolehkan dengan hitungan nisab perak. Cuma kan, kalau dengan 85 gram emas, kalau dia dengan 200 perak, seperak harganya berapa? 200 gram perak 2 on. 2 on perak harganya sekarang berapa? Mungkin dapat dengan harga di angka 20 juta. Akan memberatkan. Yang 85 gram emas harganya sekarang berapa? 45 juta. Artinya tidak sampai ini 45 juta, baru 20 juta belum wajib zakat. Tapi kalau Anda ingin memberi kehati-hatian dengan mengambil yang lebih kecil, perak bagus sekali. Tapi mewajibkan menjadikan pendapat umum akan memberatkan banyak orang. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khair. Demikian Abu Taufik sebagai tambahan jawabannya tadi yang telah mempertanyakan. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk telepon yang ketiga, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Silakan, sudah masuk, dikeraskan suaranya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ibu? Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback biar lebih jelas suaranya. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ibu di mana? Ibu Faidar nih. Ibu Sulawesi. Baik, silakan ibu. Pakas yang bertanya. Silakan. Gini, saya kan berdagang. Saya kredit usaha di satu bank. Kredit usaha, maksudnya ibu pinjam uang dari bank? Iya, Ustaz. Ibu pinjam berapa angkanya? Iya. pinjamnya 10 juta, penembalan tiap bulannya kena 500. Yang jelas bunganya 100 lebih per bulan. Ada pertambahan 100 lebih per bulan. Iya. Ya, artinya 20% tambahannya. Iya, iya. Riba, Ibu. Iya. Bayar semua utangnya secepatnya. Karena utang riba dan bertobat kepada Allah yang bisa menghancurkan usaha ibu keseluruhan. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, Allah tumbuh kembangkan sedekah. Terus bagaimana itu? Tutup utangnya secepatnya dan jangan bayar pertambahannya ribanya. Ya, terus uang yang saya ini Ustaz, yang saya ragukan uang yang kita makan tiap hari itu rukunnya bagaimana? Uang ibu halal. Cuman akad ibu dengan bank tadi yang riba yang berdosa. Uang dari bapak di sini tidak ada, dari sana tidak ada masalah. Iya. Ya, kalau kita pinjam di bank seperti tadi itu bagaimana? Nah, masa saja ada pertambahan, jangan pinjam. Cukup. Oh, iya. Ya, terus satu lagi Ustaz. Silakan. Ini kalau kita jual beli kosmetik bagaimana itu Ustaz? Halal atau haram ala agama? Jual beli kosmetik? Iya. Halal. Iya. Jual beli kosmetik halal. Halal. Ya, Allah berkati. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Faidar di Sulawesi. Kita masih terima dari pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, umur dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Dan demikian bagi para pendengar yang mungkin menghubungi via telepon, dikecilkan dulu volume suara atau televisinya. Iya. Iya, dengan siapa di mana? Ini dari Umu Anissa di Bekasi, Ustaz. Silahkan Umu Anissa. Iya, saya itu di rumah itu ada bisnis kecil-kecilan gitu. Saya itu dengan jualan misalnya HP gitu, Ustaz, ya. Saya itu, saya ada yang pesan ke saya. Misalnya dengan harga itu 300 ribu. Ada HP-nya yang belum ibu miliki? Enggak, saya beli dulu. Saya beli dulu ke toko. Terus? Nah, saya harga, saya jual misalnya dengan harga 300 ribu per bulan. Nyicil. Saya ambil di terus orang yang ambil di saya itu dijual lagi. Ya. Nah, itu ternyata sebagian gini Ustaz, dijual dengan keuntungan terserah yang bawa itu. Terserah yang bawa gimana Ibu? Dan yang ambil lagi di saya itu dijual lagi. Dengan keuntungan terserah dia gitu. Ya iya, karena dia dengan ibu beli kan ya. Iya. Ya terserah dia keuntungan betul. Yang beli sama itu pedagang saya itu misalnya gitu, dia sebagian tidak bayar gitu. Terus itu resikonya itu yang nanggung siapa? Gak paham saya Bu, kenapa? Gak paham saya. Mungkin diulang kembali. Sebentar, ulang lagi Bu. Yang beli dari ibu. Ya beli dari saya. Yes. Misal, enggak, belinya dengan sistem dikredit juga. Dengan ibu tidak tunai? Enggak, kredit juga. Tidak tunai kredit. Terus dia katanya dijual. Betul. Ya. Ibu, kalau saya jadi orangnya, saya beli handphone ke ibu berapa? 300 ribu. Tunai atau tidak? Tidak, dengan sistem kredit kan? Kredit. Jadi berapa harga angka semuanya? Harga 10 kali besar jadi 3 juta. 300 kali ya. Berarti 3 juta satu handphone. Iya. Kemudian bayar dengan 10 kali. Saya yang ambil itu. Entah saya jual ke orang. Dijual lagi ya, ke orang. Sebentar. Saya jual ke orang. Berapa saya jual? Saya enggak tahu. Terserah. Enggak tahu. Rahasia tuh. Nah, ternyata yang ambil itu tuh enggak bayar gitu, Ustaz. Yang beli dari saya enggak bayar gitu. Iya. Terus? Nah, itu resikonya tuh yang nanggung siapa? Saya, kan saya jual ke orang lain, bukan saya. Bukan yang pemilik modal berarti. Bukan ke ibu, bukan ibu yang nanggung, saya yang nanggung. Oh, karena iya. Saya dengan ibu akadnya jual beli, kecuali akadnya saya dengan ibu adalah wakalah. Bu, saya buat dulu ya. Terus kalau laku, saya kasih uangnya. Kalau nggak laku, saya kembaliin. Nggak begitu. Nggak begitu, enggak. Saya beli kan ya. Masalah itu tidak tunda. Iya, tanggung jawab saya. Oh, begitu. Iya, udah. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Oh, iya. Jazakallah khair, Ibu. Semoga berjelas. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Kita terima masih di via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Dari Gorontalo. Dari Gorontalo, silakan. Ustaz, begini Ustaz, mengenai pajak Ustaz, saya melapor laporan tahunan saya tidak sesuai dengan laporan bulanan karena kami tidak tahu cara menghitung pajak. Setelah kami merevisi kembali, kami mendapati bahwa perusahaan kami mengalami kerugian. Nah, terus ketika kami membawa data kami, pihak pajak tidak mau menerima Ustaz. Itu gimana Ustaz? Gak mau menerima ya bagus, berarti ibu gak bayar kan? Enggak, maksudnya mereka pakai data kita yang kita lapor tidak rugi. Tapi kita punya data yang memang yang real Ustaz dari rekening kami di bank. Dia gak mau menerima ibu rugi? Iya. Wallahualam gimana? Kan rugi, dia mau untung aja dia. Jadi dianggapnya hitungannya tambah keuntungan walaupun sebetulnya berugi. Menurut bukulah sepanya turun. Betul begitu ibu? Iya. Ini sebuah kezaliman yang baru. Pada dasarnya pajak adalah sebuah kezaliman. Dan Rasulullah mengatakan lembu bahasa jawabian, aku tidak diutus untuk menarik pajak. Ya. Setelah warga rakyat mau membayar, mau dizalimi, masih merasa kurang, ya, maka hendaklah mereka bersabar kepada Allah Jalla Fi'ala. Kalau ibu dikhawatirkan usaha ibu ditutup, apa boleh buat orang yang terzalimi? Hah? Bayar saja. Oh ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ibu di Gorontalo. Barakallahu fiik. Baik, kita terima kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Slamet di Brebes nih, Pak. Pak Slamet di Brebes. Brebes masyaallah. Silakan, Pak. Pelan. Gini Ustaz, mau tanyakan saya punya rumah. Ada lebih dari satu, terus salah satunya mau saya jual. Tapi dalam jangka lebih dari 1 tahun itu belum laku. Nah, apakah ini ada apa namanya zakatnya? Sebentar. Gitu. Ini rumah di tempatnya atau bukan? Tidak. Dipinjam sama saudara. Tapi membuat garasi gitu. Hah? Rumah dipinjam saudara. Iya. Lalu sekarang mau dijual. Iya. Berarti di luar kebutuhan Anda rumah ini kan ya? Atau emang rumah ini ketika tujuan belinya dulu untuk apa? Dulu waktu mau beli itu memang ditempati. Sekarang saya udah pindah ke rumah yang baru gitu. Iya. Dan tidak termasuk ini harta perniagaan dan tidak ada zakatnya. Karena persyaratan harta perniagaan adalah ketika membelinya diniatkan untuk istismar, yaitu menambah keuntungan atau mendapatkan keuntungan walaupun ternyata rugi. Ya, kemudian mubasyaratul fi'il, kemudian langsung dijual belikan. Sedangkan Anda tidak demikian dan di tempat tidak saudara, karena yang jual tujuan penjualannya adalah untuk mendapatkan nilai uangnya, bukan untuk pertambahan keuntungan. Maka wallahu ta'ala alam, tidak termasuk harta perniagaan terkena zakat. Jelas tidak ada zakatnya Pak Slamet. Terima kasih Pak. Allah barik. Ya, terima kasih Pak. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik. Dengan demikian Radio TV kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada ketentuan persentase dalam mengambil atau menarik keuntungan dalam jual beli Ustaz? Ya Allah barik fiik. Tanya yang sering dipertanyakan, apakah ada persentase dalam mengambil keuntungan? Nah. Dari modal Anda tidak ada. Dan sering saya jelaskan hadis Ruhul Bariqi di mana dia menjual, Rasulullah menitipkan kepada dia uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing dan dia dapatkan 2 ekor kambing. Lalu 1 ekor kambing yang lagi dijual dengan 1 dinar. Berapa keuntungannya ini? 100%. 100% keuntungannya. Tidak ada ketentuan keuntungan. Bila itu masih dalam harga wajar di suatu tempat. Ya. Yang tidak boleh lebih dari suatu harga pasar. dan di pasar ini harga kambing ini umpamanya 2 juta dan pasar lain 2.100.000, kemudian di pasar lain ada 1.900.000, maka Anda jual 3 juta tidak boleh. Ini tidak boleh lebih dari sulus sepertiga dikatakan oleh Imam Malik. Baik, jazakallah khair. Demikian bagi Anda yang bertanya, barakallahu fik. Pertanyaan yang kedua, Anda berhutang 10 juta ke teman yang sudah meninggal, Ustaz. Dan teman tersebut sudah berhutang 10 juta kalau teman sudah meninggal bisa. Teman tersebut sudah meninggal, Ustaz. Waktu hidup berhutang 10 juta ke temannya dan sudah meninggal kawannya tersebut. Dan teman tersebut juga sudah bercerai sebelum wafatnya, sehingga tidak memiliki keturunan, ya tidak memiliki anak, tapi dia masih memiliki saudara. Orang tuanya sudah enggak ada. Tidak disebutkan di sini. Hanya memiliki saudara-saudara. Apakah boleh Anda membayar hutang tersebut dengan cara menginfakkan 10 juta ke masjid sunnah agar menjadi amal yang bermanfaat bagi si mayit? Karena jika Anda membayar ke keluarganya, belum tentu diinfakkan oleh untuk si mayit. Tidak boleh. Tidak boleh, kecuali dia pernah berwasiat. Kalau tidak berwasiat, berikan yang termasuk harta ahli waris. Membagi dengan cara warisan. Baik, jadi dicari tetap keluarganya saja, kakaknya. Ada tadi katanya tadi. Nah, kira-kira saudara berikan kepada ahli warisnya. Taib, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Taib, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pajak, Ustaz, bagaimana hukumnya membayar pajak tidak sebanyak yang seharusnya ditetapkan atau ditentukan? Jazakallah khair. Allah barik fik. Kalau tidak dengan cara berbohong dan pihak pegawai pajaknya mau menerima, tidak ada masalah. Karena pada dasarnya pajak adalah sebuah kezaliman, tidak boleh diambil oleh negara. Tapi apa boleh buat, kita hidup di negara yang menarik pajak ala kulihal, untuk menyelamatkan diri dan harta kita, tidak masalah kita mengorbankan sebagian harta kita. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari salah seorang karyawati dengan saya seorang ya karyawati dengan gaji 4.500.000 per bulan. 4.500.000 per bulan. Apakah sudah ada kewajiban zakat bagi saya dari gaji tersebut? Tidak. Cukup. Cukup. Atau penjelasan. Penjelasan lagi, Ustaz? Ya, ini sob zakat. Yang bila sampai angka itu baru terkena zakat adalah 85 gram emas. Sekarang senilai berapa? 45 juta kali ya. Nah. Ya, gaji Anda cuma 4 juta. Tidak sampai 45 juta. Mampu zakat, tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau sedekah, silahkan. Baik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan dari Bapak Indra di Bukit Tinggi. Apakah harta orang yang sudah meninggal, harta orang yang sudah meninggal masih wajib dikeluarkan zakatnya sebelum dibagikan ke ahli waris karena sebelumnya belum pernah dikeluarkan zakatnya? Itu hartanya berupa emas dan uang. Kalau belum pernah dia mengeluarkan zakat, Anda tahu itu, iya, mengeluarkan dulu zakatnya, perlu dibagi waris karena ini ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dikeluarkan sebelum hak manusia dengan cara waris. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khair. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang menggarap sawah yang digadai, Ustaz? Dan hukum si penggarap tersebut? Menggarap sawah yang digadai. Yang digadai. Maksudnya bagaimana? Yang sudah digadaikan ke pihak yang lain. Maksudnya bagaimana? Saya punya sawah. Naam. Lalu saya pinjam uang ke antum. Naam. Lalu menggadai saya sawah. Sendiri, saya sawah ini saya garap sendiri. Enam. Punya saya sawahnya. Iya. Tidak masalah. Kan sawah saya. Yang tidak boleh itu ihsan yang menggarap. Berarti dapat keuntungan dari pinjamannya. Enam. Itu yang diharamkan. Kalau saya menggarap memang hak saya. Tapi selama apa masa sampai bisa dibayar gitu saja dan seterusnya gitu. Iya. Kan nah, ini sawah saya. Iya saya. Cuma saya gadaikan hanya Anda pegang surat-suratnya. Suatu saat Anda butuh uang Anda tadi dan saya tidak mampu bayar, ini sawah Anda lelang, jual, ambil hak Anda sebanyak yang saya pinjam, sisanya kembalikan kepada saya. Jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Begitu banyak yang bertanya terkait dengan kartu kredit. Banyak sekali penawaran kartu kredit dan banyak sekali tempat di rekan-rekan di kantor saya menggunakan kartu kredit tersebut, Ustaz. Memang di satu sisi memberikan kemudahan bagi kami untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah hukum penggunaan kartu kredit tersebut? Jazakallahu khair. Baik, sampai sekarang per hari ini menurut saya kartu kredit yang di lembaga keuangan konvensional adalah riba. Haram Anda untuk menggunakan dan mengambilnya. Adapun di bank syariah, yang saya pahami sampai sekarang masih riba juga. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khair. Demikian barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya sebelum kami angkat kembali dari via telepon dari pendengar kita di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya akan membuka usaha jual beli mobil. Bolehkah dalam menjual mobil saya titip ke showroom? Dan bila sudah terjual, pihak showroom baru membayar ke saya. Karena saya tidak mau menjual secara kredit melalui perusahaan pembiayaan. Mohon penjelasannya. Boleh. Dari showroom kan akadnya dengannya jual cash kan ya? Iya. Iya, enggak ada masalah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya secara langsung dengan telepon 0218236543. Iya, kita buka kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan dulu Bapak volume suara atau televisinya. Dengan siapa di mana? Pak Wawan, Pak. Pak Wawan di Bekasi, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, saya terlambat tadi ikut. Saya buka tadi ada pertanyaan tentang jual beli tanah tadi, Pak. Beli tanah gimana? Kalau tanah itu misalnya modalnya 500 dan kemudian terjual 700. Jual sama apakah juta? Ya, Pak. 700-nya apa, Pak? Juta atau? Ya, dari juta gitu lah. 500 juta modalnya. Oh, 500. Iya, kemudian 700 juta misalnya. Tadi kan masalah zakatnya itu yang ditanya tadi. Saya tanya sekarang, yang di zakat itu 700 jutanya atau untungnya saja 200 jutanya itu, Pak? Per hari ini berapa nilainya? 700 juta berarti? Iya, ya, berarti kan 200. Iya. Dari 700 jutanya? Ya, laku terjual 700. Dari kemudian, 700 jutanya, kalau tanah ini tujuannya dia beli adalah untuk dijual lagi. Oh, gitu. Tapi kalau tanah itu tujuannya untuk sekarang apa, investasi aja, ya. Kemudian setelah setahun dia jual. Iya. Dan dia umumkan baru 2 bulan sudah laku. Ini enggak ada zakatnya. Oh, gitu, Pak. Iya. Tapi kalau dari awal dia tujuannya adalah untuk dijual lagi, dan belum laku-laku, sudah setahun belum laku, itu ada zakat. Dari 700 juta bukan dari 500 juta. Jadi yang karena zakat itu masih 700 jutanya, bukan 200 ya. Jutanya lebihnya. Bukan, bukan 700 jutanya. Oh iya. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Silakan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Bowo, Pak, di Jakarta, Pak. Dengan siapa? Bowo. Pak Bowo, silakan, Pak. Iya, Pak, mengenai riba, Pak, di perbankan. Iya. Kebetulan kan kami bekerja di perbankan BUMN, Pak. Nah, yang saya pahami kalau ribanya, saya tidak paham, kurang lebih insyaallah sama-sama sepakat bahwa sesuai itu bahwa riba adalah diharamkan gitu ya, Pak. Terus. Nah, cuman apakah pekerja di BUMN ini kan milik negara gitu, Pak. Nah, apakah karena bekerja di bank juga menjadi riba sehingga para pekerja di bank itu harus diambil oleh non muslim, Pak? Dan kemudian terkait pada penghasilan dari sekian banyak pekerja di bank yang bank BUMN ini, Pak, itu kan kalau di pajak penghasilannya dapatnya, Pak, kita hitung dapat misalkan 2,5%, berarti kan sekian banyak. Kalau misalkan para pekerja itu bukan muslim, yang berarti disalurkan juga ke lembaga non muslim gitu, Pak. Pak Bowo, realitanya sekarang bekerja sama muslim atau non muslim? Saya muslim, Pak. Realitanya yang banyak bekerja di bank itu muslim atau non muslim? Oh, muslim, Pak. Muslim kan? Iya. Kalau mereka yang banyak bekerja, bukankah negara ini berdasarkan demokrasi? Iya. Kenapa tidak minta perusahaannya dirubah menjadi bank syariah? Iya, makanya terkait itu, kami yang bekerja di situ, apakah bisa dibenarkan, Pak? Tidak. Tetap tidak, Pak? Tidak, karena Anda pelaku riba, pencatat riba, dan mendapatkan hasil dari gaji melalui akad melakukan transaksi riba. Tidak halal ini. Terus kalau setelah itu berarti seluruh pekerjanya harus karena itu riba, apakah harus diganti semua oleh non muslim gitu, Pak? Bukan, ganti banknya menjadi bank Islam. Oh, seperti itu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Ada tambahan, Ustaz? Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Di belakang Pak Bowo dari Jakarta, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Muhammad Nuar dari Kuala Tanjung, Bapak Utara. Muhammad. Ahmad Nuar. Nuar. Iya, Pak. Silakan, Pak Nuar. Gini, Pak. Mau nanya masalah di muamalah itu gimana, Pak? Apa? Disampaikan pertanyaannya, Pak, dan tentunya tidak menyebutkan lembaga secara khusus ya. Gimana pertanyaan Bapak? Pertanyaan saya kan nasabah bank muamalah. Bank, salah satu bank lembaga keuangan syariah gitu ya. Keuangan syariah, ya, taib. Apakah termasuk riba saya menjadi nasabah itu gitu? Nabung atau minjam? Menabung. Menabung enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Oh, yang kedua gini, Pak. Kalau kita mempunyai usaha warnet, sementara di warnet itu ada orang bermain game yang mungkin dia bertaruh dengan membayar nilai satu jam dengan siapa yang menang, apakah itu termasuk usaha yang diharamkan atau tidak? Game-nya game yang bagaimana? Ya, katakanlah game online. Game online ini ada perjudinya atau tidak? Tujuannya, judinya yang mungkin dia bertaruh bermain di waktu, misal kata di antara dua pemain. Di antara sesama pemain ya? Sangat ada, jika engkau kalah, kau yang bayar itu. Tutup. Jelas, Pak Anwar, Pak Anwar. Ya. Bilang saya tidak terima yang ada berjudi di sini. Yang berjudi di sini jangan pernah datang lagi kemari. Oh. Karena Anda terkena dosanya. Kalau Anda mengetahui bahwa mereka berjudi di warnet Anda, Anda terkena dosanya. Jelas. Oh, berarti dia tergantung daripada kita mengatakan kepada si apa ya? Maksudnya ya, apa? Yang apa namanya itu, yang datang ke situ. Datang ke situ. Kalian tahu Anda bahwa dia pernah berjudi, katakan saya tidak terima Anda datang kemari lagi. Saya tidak menyewakannya karena Anda gunakan untuk berjudi. Atau ditulis di sebuah papan. Lebih baik langsung di papan. Disampaikan secara langsung Bapak Muhammad Nuar kepada ya, orang yang biasa berjudi. Bisa, Bapak? Iya. Baik, itu saja pertanyaannya. Ada satu lagi, Pak. Silahkan, Pak. Masalah kalau kita menjual tanah. Iya. Menjual tanahnya ini, Halo, Pak. Kemudian? Halo. Iya, silahkan, Pak. Pertanyaannya apa? Masya Allah, terputus sepertinya. Bapak Muhammad Nuar, silakan, mungkin Bapak bisa menghubungi kembali sambungan teleponnya terputus. Dan jazakallah khair atas pertanyaan yang pertama. Barakallahu fiik. Kami terima kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ibu, di mana? Dari Ibu Siti di Batam. Ibu Siti di Batam. Mau tanya ini, Pak Ustaz. Ya. Abdul. 2 tahun yang lalu, 2 tahun setengah lah sekitar itulah. Saya menyuruh anak saya membeli rumah dengan cara kredit. Membeli rumah? Nah, sebelum itu saya nggak tahu kalau itu riba. Ya, baik. Karena waktu itu yang penting syariah, karena saya itu itunya di bank syariah juga, di BTN syariah gitu kan. Tapi setelah saya tahu acara di sini ini ternyata itu mengandung riba, jadi saya itu bilang sama anak saya bahwa ini riba. Tapi kalau anak saya nggak mau terima bagaimana itu Pak Ustadz? Dan satu lagi saya mau tanya, saya kan jualan snack, kalau dititipkan itu harganya segini, kalau suami jual sendiri harganya segini, gitu lebih mahal gitu, gimana itu Pak Ustaz? Yang kedua boleh. Yang pertama, ingatkan anak ibu akan azab Allah Jalla Fi'ala atas perbuatan riba yang dilakukan. Kalau dia tidak mau, apa boleh buat? Bisa difahami Ibu Siti? Ya. Baik, diingatkan anaknya Ibu untuk meninggalkan riba, demikian. Oh iya iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Siti Batam. Kami terima kembali via telepon, silakan di 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Siti di Jakarta. Iya, Ibu silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami saya bekerja di... Dikeraskan suaranya Ibu, biar lebih jelas. Iya, kalau kerja di pajak, apakah termasuk riba? Tidak riba Ibu. Bagaimana? Tidak riba. Tapi dilarang Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, membeli apa, mencicil, mengkredit motor, sama ya dengan tadi ya Ustaz ya. Kalau terlambat ada pertambahan? Oh belum, ini baru. Nggak, kalau baru perjanjiannya ini. Terlambat ada dendanya atau tidak? Belum tahu saya Ustaz, baru mau nanya gitu. Oh jangan, kalau itu jangan. Jangan ya. Kalau lembaga leasing pasti ada denda keterlambatan, itu adalah riba. Gitu. Baik, dengan perorangan silakan. Kalau suruh kita... dia beli dulu sebentar, suruh dia belum beli motornya, kemudian ibu cicil dengan dia, ya boleh lebih mahal, tapi kalau terlambat cicilan tidak ada denda keterlambatan. Jadi solusi lain untuk mengatasi risiko ini. Kalau tidak ada denda, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jelasnya nggak mungkin tidak ada denda. Iya. Tapi kalau kitanya teratur pembayarannya gitu? Tidak boleh, karena tetap ibu menandatanganin bahwasanya perjanjian akan bayar tidak terlambat. Kalau terlambat dikenakan denda. Ibu tanda tangani nanti setuju ibu bayar atau tidak? Iya. Setujui riba berarti, dan ini haram hukumnya. Iya Ustaz. Kalau asuransi bagaimana Ustaz? Asuransi yang mana Ibu? Asuransi jiwa gitu Ustaz. Haram Ibu. Haram ya. Enggak nunggu seriban haram. Iya, jadi saya tuh menabung disarankan di syariah. Ternyata diasuransikan gitu Ustaz. Asuransinya Ibu bayar atau mereka yang bayarin gratis? Oh, kita bayar tiap tahun sekian. Haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu, barakallahu fiik. Satu pertanyaan kembali kami angkat sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan via telepon di 021 823 6543. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Ya, dengan Abdul. Bapak Ustaz. Abdul, di mana Pak Abdul? Di Jakarta. Silakan. Iya, saya mau nanya nih Ustaz. Saya ada usaha jasa pengecetan lah ya. Jasa apa? Pengecetan. Pengecetan. Itu omsetnya sih sekitar 30 jutaan ya sebulan. Itu yang harus saya zakatin apa 30 juta itu atau setelah dipotong biaya-biaya? Nanti. Ini udah berapa tahun jalan usaha Anda? Sudah 7 tahun ya Ustaz. Sudah setahun. Nah. Sekarang berapa uang cash yang ada di tangan Anda? Oh, kalau itu selalu saya investasiin lagi Ustaz, saya buka bengkel lagi gitu. Bengkel lagi? Tidak. Kalau tidak sampai satu nisab 45 juta tidak ada zakatnya. Oh, tidak ada zakatnya Ustaz. Sama satu lagi nih Ustaz. Saya kemarin ya pinjam ke bank ya gitu ya. Itu caranya untuk saya untuk itu kan riba Ustaz ya. Untuk kan riba kenapa Anda pinjam juga? Paham tuh. Iya, saya baru tahu saat itu. Setelah minyak baru tahu hukumnya riba. Iya. Ya, tutup, serahkan uang mereka, tutup akadnya. Oh gitu ya. Saya harus lunasin dia. Iya, misalnya saya, misalnya saya nggak ada duit, saya misalnya cicil aja gitu. Jual satu bengkelnya. Oh gitu ya. Iya, bengkel itu kan banyak tadi kan, alhamdulillah. Iya. Allah berfirman. Oh iya. Baik, Abdul. Nah, jazakallahu khair, Pak Abdul. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi dan semoga Allah memudahkan Pak Abdul. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya berumur 80 tahun. Ya. Pensiunan bank konvensional. Pada masa aktif dahulu belum ada ilmu riba. Ya. Dan juga belum ada fatwa MUI. Apakah ana harus putuskan nafkah pensiun dan rumah tempat tinggal yang disedekahkan? Jadi ana tinggal di rumah jompo karena anak ana belum mampu untuk memberikan rumah hanya untuk keluarganya saja. Mohon solusinya karena saya tidak mampu lagi berusaha. Halalkah nafkah pensiunan saya? Jazakallahu khair. Untuk fakir miskin halal. Dalam keadaan jompo ini, rumah minimal untuk anda umpamanya berapa kamar rumah sekarang? 3 kamar. Anda kan cukup satu kamar atau dua kamar, nah. Jual dan beli rumah yang lebih murah. Sisanya tadi berikan kepada fakir miskin. Cuma sekarang status anda kan fakir miskin, dimana tidak punya pemasukan lagi, tidak punya uang lagi kecuali dari pensiunan tadi. Sebesar pensiunan untuk biaya makan pokok anda, makan, minum, halal, sisanya berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Demikian Bapak dan jazakallahu khairan pertanyaannya, kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abu Zainu. Bolehkah berdagang dengan dua harga, kontan sekian dan dicicil sekian, berhutang sekian? Kalau menawarkan boleh, tapi ketika akad harus jelas mana yang diinginkan, apakah yang tunai atau yang tidak. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Dari Ummu Ghifar di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau saya meminjam untuk pembelian rumah melalui developer tanpa denda, tapi dia mewajibkan saya mendepositkan uang sebesar 3 kali cicilan sebagai jaminan jika saya suatu saat lambat bayar, bagaimana hukum deposit ini Ustaz? Boleh. Diperbolehkan Ustaz? Baik. Demikian Ummu Ghifar. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wakalah tadi Ustaz yang mewakilkan, apakah ada ketentuan nilainya Ustaz? Jazakallah khair. Maksudnya? Mungkin di sini ketentuan nilai yang disepakati antar, saya tambahkan penjelasannya, di sini ada tambahan. Ketentuan nilai yang disepakati antara yang diwakilkan dengan barang, sehingga kalau sekiranya ada hal-hal yang dirugikan maka dia mengembalikan tanpa ada sedikit pun tambahan. Gak paham saya pertanyaannya. Tidak bisa paham? Tadi. Baik. Masuk. Kita minta penjelasan kembali bagi ibu, silahkan untuk menjelaskan kembali pertanyaan terkait dengan wakalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abdullah di Jayapura. Membeli tanah atau hukum berjual beli tanah melalui makelar, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Maksud melalui makelar apa? Mungkin ada orang yang menjualkan kembali. Kalau makelar dapat izin dari pemilik tanah untuk menjual atau membeli, boleh. Kalau tidak dapat izin dan kebanyakan seperti ini, tidak boleh. Termasuk menjual barang yang belum dimiliki dia. Baik. Ada izin dari pemiliknya, maksudnya? Iya. Izin dari pemilik. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, membeli barang elektronik yang memang tidak melewati biaya cukai. Dan sebagian juga ada yang mengatakan barang di black market gitu, mikir, Ustaz. Sehingga tidak ada pajaknya. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Secara syar'i tidak ada persyaratan sahnya jual beli harus di white market, pasar putih. Tidak. Nah, di mana saja yang penting persyaratannya pernah kita jelaskan. Baik. Jadi bila itu melanggar peraturan sebuah negara, ya, sebaiknya jangan bila membawa diri Anda kepada kerusakan. Sah secara syar'i, sah, enggak ada masalah. Baik. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman minjam modal usaha sebesar 20 juta dan saya diberi keuntungan 5% per bulan dengan akad kerugian ditanggung bersama. Minjam 20 juta. Minjam modal usaha sebesar 20 juta. Hmm. Saya diberi keuntungan 5% per bulan. 5% berarti sekitar berapa, Syekh? juta per bulan. 1 juta per bulan saja. Iya, 1 juta per bulan. Beri keuntungan. Itu tidak boleh. Walaupun dengan akad kerugian ditanggung bersama, maksud. Walaupun kerugian ditanggung bersama. 1 juta per bulan, kemungkinan untung cuma 1 juta. Berarti pengelola dapat apa? Dapat capek. Nah, kemungkinan keuntungan 5 juta. Pemilik modal rugi atau tidak? Di 4 juta kenapa 1 juta? Nah. Atau keuntungan kemungkinan 10 juta? Wallah ta'ala tidak boleh menentukan keuntungan dengan minimal nominal angka, tapi dengan persentase dari keuntungan boleh. Satu pertanyaan terakhir kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengambil uang dengan sengaja dan kejadiannya sudah cukup lama. Ketika saya ingin mengembalikan, namun orang tersebut sudah tidak ada dan saya tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Bagaimana solusi membayarnya, Ustaz? Berikan kepada fakir miskin, kemudian niatkan atas nama orang tersebut, sedekahkan atas nama orang yang Anda ambil uangnya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Demikian beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang bisa kami angkat di kesempatan pagi ini, dan ini merupakan pertanyaan terakhir kami. Sebagai khitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga hal ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.